pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini, Senin 8 Januari 2018, dibacakan Ardiansyah. Dana mulai digalang untuk pembuatan pesawat Habibie. Gelar aksi protes 11 pangeran Saudi ditahan. PKS umumkan 62 nama bakal caleg DPRA dan DPR RI 2019. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, penggalangan dana untuk pembuatan pesawat R-80 rancangan Baharudin Yusuf Habibie mulai bergulir. Salah satunya lewat checkandrecheck.com, salah satu unit usaha digital baru Bintang Group. Penggalangan dana dilakukan melalui dua platform, yaitu situs crowdfundingkitabisa.com dan juga dengan program acara terbaru checkandrecheck.com, yakni Diaspora Summit, sebuah pertemuan akbar para perantau dari Indonesia. Acara ini membidik kaum diaspora dari Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kerjasama penggalangan dana ini telah ditandatangani Dr. Ilham Habibie, putra B.J. Habibie, selaku Direktur Utama PT. Regio Aviasi Industri, dengan Fika Rizky Muhammad, Direktur Utama PT. Bintang Agasa Berjaya. R-80 adalah salah satu prototipe pesawat terbaru yang sedang disiapkan PT. Regio Aviasi Industri. Diperlukan dana sekitar 1,5 miliar US dollar untuk membiayai produksi pesawat tersebut. Sudarlun, Arab Saudi telah menahan 11 pangeran karena menggelar aksi protes di Istana Kerajaan Khas Al-Houthi di Riyadh. Kesebelas pangeran itu berunjuk rasa lantaran pemerintah memutuskan untuk berhenti membayar tagihan air dan energi di rumah para pangeran. Langkah pemerintah Saudi ditempuh sebagai bagian dari reformasi ekonomi yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap sektor migas, sekaligus mengurangi anggaran pengeluaran, termasuk mencabut sejumlah subsidi. Beberapa saat lalu, pemerintah juga melipat gandakan harga bensin dan memberlakukan 5% pajak untuk sebagian barang dan layanan umum. Kompensasi setelah salah satu dari sepupu mereka dijatuhi hukuman mati di atas tuduhan pidana yang belum jelas. Sebagaimana dilaporkan kantor berita Reuters, mereka kini dipenjara atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. Sudarlun, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Aceh mengumumkan nama bakal calon anggota legislatif Aceh untuk pemilu legislatif 2019. Nama-nama itu diumumkan dalam acara soft launching legislatif DPW PKS Aceh untuk DPR RI dan DPR Aceh di gedung DPRA Banda Aceh kemarin. Untuk level DPR RI, PKS Aceh tampaknya masih menjagokan pemain lama yakni Nasir Jamil. Munculnya nama baru dalam daftar nama yang akan diusung partai berlambang padi itu adalah Rafli Kande yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPD RI. Selain itu juga ada nama Dan M. Nur yang saat ini menjabat sebagai ketua DPP Sura. Ketiga nama itu akan diusung untuk daerah pemilihan 1 pada Pileg 2019 nanti. Sedangkan untuk DPRA, PKS juga masih mengandalkan 4 nama yang saat ini juga menjabat sebagai anggota DPR Aceh, yaitu Gufran Zainal Abidin, Muslim Daud, Zainal Abidin, dan Bardan Sahidi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, masyarakat Aceh di Sumatera Utara turut meramaikan deklarasi pasangan calon gubernur Sumatera Utara 2018-2023, Edi Rahmayadi Musa Rajesah, di Lapangan Merdeka hari ini. Hadir dengan pakaian serba putih, warga Aceh yang mengusung nama Getanyo untuk era emas ini cukup menarik perhatian karena berbaur dengan kader parpol pendukung dan berbagai OKP yang mengenakan seragam bercorak loreng. Ketua Getanyo untuk Era Emas Ruslan M. Daud mengatakan Getanyo untuk Era Emas ini merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi politik warga Aceh di Sumatera Utara. Menurutnya jumlah perantau Aceh tersebar hampir ke seluruh wilayah di Sumatera Utara dalam jumlah yang besar. Mantan Bupati Biren ini menilai Sumut lebih butuh pemimpin tegas, bersih, dan kesatria. Bila ketiga unsur ini tidak dimiliki oleh pemimpin Sumut, maka harmonisasi multi etnis yang sudah sangat baik bisa terusik. Sudarlun Senator Aceh Sudirman alias Haji Uma mengaku kaget luar biasa saat mendengar kabar bahwa ada warga Aceh di Malaysia yang secara sengaja memasukkan kabel listrik ukuran kecil ke dalam alat vitalnya untuk mengeluarkan batu karang yang menyumbat. Pria tersebut bernama Anwar Saleh, asal Biren, yang merantau ke Malaysia mencari nafkah. Anwar harus menjalani operasi di rumah sakit karena kabel yang ia masukkan di dalam saluran alat vitalnya ternyata putus di dalam. Haji Uma yang mengaku ikut turut rembuk membantu meringankan biaya rumah sakit bersama-sama dengan dermawan lainnya. Operasi pengeluaran kabel ini menghabiskan biaya RM3.600 Malaysia. Anwar sudah lama mengeluh sakit batu karang, namun karena ketiadaan biaya berobat ke rumah sakit, Anwar bertindak sendiri dengan mengeluarkan batu karang di saluran kencingnya dengan cara memasukkan kabel listrik ukuran kecil. Sudarlun, penemuan mayat balita laki-laki di Sungai Semadam Asal, Kecamatan Semadam, Aceh Tenggara yang sempat menghebohkan masyarakat kemarin sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Balita yang tidak berdosa itu ditemukan tidak bernyawa dan mengapung di sungai tersebut. Kapolsek Semadam Ibda Saniman mengatakan balita yang ditemukan di Sungai Semadam Asal baru dilahirkan ibu kandungnya. Selanjutnya balita tersebut dibuang ke sungai. Kemudian ditemukan masyarakat dan sudah tidak bernyawa. Kemungkinan balita malang itu tega dibuang akibat hubungan gelap dan dilahirkan sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat pagi, karena balita itu ditemukan dengan kondisi masih berbalut ari-ari atau tali pusar. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 8 Januari 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudahlun, wassalamualaikum.